hidup erang zaman kini, ba foto-foto, ba selfie-selfie. Dari nan kete sampai nan muda, nan gae-gae elah satu pulau. Kadang dicali bantu orang bucu, HP di tangan nyoga layu. Marah sorang ca di layar kacung, tanpa nan rami nyope de juo. Siap mandi cekrek sedang makan cekrek, kadang kalawoknya cekrek cekrek cekrek cekrek. Sedang happy cekrek sedang galau cekrek, di mano manonya cekrek cekrek cekrek cekrek. Ku samban namun ku ndak masalah, kamera ranca editan cerah. Kami emang ngami eta jual lidah, bermacam gayanya ubah-ubah. Gaya hidup erang zaman kini, ba foto-foto, ba selfie-selfie. Dari nan kete sampai nan muda, nan gae-gae elah satu pulau. Kadang dicali bantu orang bucu, HP di tangan nyoga layu. Marah sorang ca di layar kacung, tampe nan rami nyope de juo. Siap mandi cekrek sedang makan cekrek, kadang kalawoknya cekrek cekrek.